Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih pada surat Ali Imran dan sampai pada ayat yang ke-78. Wa huwa qawluhu ta'ala, وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa inna minhum, dan sesungguhnya di antara mereka, masih berbicara tentang Yahudi, masih berbicara tentang Bani Israel, bahwa di antara mereka ada sekelompok orang yang yalwuna alsinatahum, yang mempermainkan lidah-lidah mereka dengan kitab. Litahsabuhu minal kitab, agar mereka menduganya, agar manusia mengira bahwa itu benar-benar dari Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab mereka, bukan dari Taurat. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka berkata bahwa itu dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka berbicara atas nama Allah dengan dusta padahal mereka tahu. Ini kejelekan Yahudi Bani Israel. Walaupun disebutkan kemarin dalam amanah, ada yang menunaikan amanah, ada pula yang tidak bisa menunaikan amanah. Artinya dalam masalah amanah, ada yang yu'addihi walaupun qintar, Walaupun sepekul emas, amanah itu disampaikan. Tetapi ada yang sedikit saja dikasih amanah, dikhianati. Kemudian digambarkan bahwa mereka ada sekelompok di tengah-tengah Bani Israel yang mempermainkan kitab mereka sendiri. Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk membimbing mereka, yaitu dalam kitab Taurat. Kata Allah, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum. Kata Syekh Sa'di, yukhbiru ta'ala anna man min ahli alkitabi fariqan yalwuna alsinatahum bilkitab. Bahwasanya Allah mengkhabarkan di antara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ada segolongan orang-orang yang yalwuna alsinatahum bilkitab. Mana yalwun? Ay yumilunahu wa yuharrifunahu anil maqsud. Yumilun, menggeser atau menariknya agar condong ke sana dan condong kemari. Dari imalah, memiringkan, menyondongkan kepada apa yang mereka mau. Atau yuharrifunahu, mentahrifnya. Biziadatin, au naqsin, au tabdilin. Yang namanya tahrif, ada tiga macam. Bisa dengan tambahan, bisa dengan pengurangan, bisa dengan mengganti kalimat dengan kalimat, mengganti huruf dengan huruf lain. Untuk apa? Yuharrifuna anil maqsudi bihi. Untuk menggeser dari makna yang sesungguhnya. Untuk membelokkannya dari makna yang dimaksud. Seperti ja'a rabbuka, datang Rabbmu, ditambah satu kalimat ja'a amru rabbik, datang urusan Allah. Allah tidak datang. Baik. Kadang-kadang ada pengurangan atau pergantian. Seperti ketika mereka berbicara, yakni mereka dari ahlul bid'ah di kalangan yang mengaku muslimin. Ada yang berbuat seperti Yahudi, yaitu mentahrif ayat-ayat Al-Quran. Rafa' wa rafa'na fawqakum at-tur. Kami angkat di atas kalian bukit Tursina. Mereka terjemahkan dengan tahrif. Allah mengangkat kalian ke bukit Tursina. Jadi enggak ada keanehan. Oleh siapa? Oleh aqlaniyun. Yang akal mereka berkata, tidak mungkin masa gunung diletakkan di atas mereka. Padahal bagi Allah semuanya mudah. Tapi mereka ganti. Harusnya warafa'na fauqakum. Diganti warafa'nakum fauqa tur. Dirubah. Satu dimajukan, satu dibelakangkan. Demikian pula mereka rubah satu huruf. Bahkan satu harokat. Seperti mereka yang menolak bahwa Allah berbicara, mentahrif ayat Allah SWT, wakallamallahu Musa taklima, dengan wakallamallaha Musa taklima. Lafdul jalalah Allah yang harusnya marfu' dengan dhammah sebagai pelaku, sebagai fa'il, mereka ganti menjadi mansub dengan fathah. Untuk apa? Agar yang berbicara bukan Allah. Allah tidak punya sifat berbicara. Maka mereka bacanya beda dengan kalian. Mereka baca wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Padahal kalau engkau bisa mentahrif wa kallamallahu Musa taklima dengan wa kallamallaha, tetapi ada ayat lain wa kallamahu rabbuh. Bagaimana kamu mentahrif? Bagaimana merubahnya? Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbah. Tidak bisa. Rusak bahasa Arab. Dan ini yang membuat mereka bungkam. Taib itu kamu tahrif bisa. Tapi yang ini bagaimana? Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu. Dhamir yang digandengkan dengan fi'il kallama. Tidak mungkin jadi fa'il. Mustahil dalam bahasa Arab. Wa kallamahu. Pasti dia yang diajak bicara. Wa kallamahu. Kalau sini Rabbah, jadi aneh. Mengajak bicara dia, Rabbnya, siapa yang berbicara? Ini khonibina azakumullah. Ada yang merubah hurufnya, ada yang merubah katanya, ada yang menghilangkan, ada yang menambahi, itu semua tahrim. Termasuk kalimat istawa, yang artinya maha tinggi. Istawa ala syai adalah tinggi di atas sesuatu. Diganti menjadi istaula. Apa itu? Penambahan atau pengurangan? Penambahan satu huruf. Istawa tambah lam. Istaula. Yahud dulu demikian. Qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Katakan hittah, yang maknanya ampuni kami. Mereka berkata hintah. Kurang ajar. Menyelewengkan kata yang disuruh. Disuruh mengucapkan hittah, mereka katakan sumpah. Ini barakallahu fikum tahrif. Yumilunahu wa yuharrifunahu anil maqsud. Wa hadha yashmulu al-lay wa tahrif li alfadhihi wa ma'anihi. Dan ini mencakup dua jenis. Tahrif fil alfad wa tahrif fil ma'na. Jangan dikira cuma tahrif fil lafad saja. Karena biasanya mereka-mereka yang ingin merubah lafadznya kurang berani. Enggak berani merubah lafadznya. Sebab banyak penghafal-penghafal Al-Qur'an. Maka mereka akan mentahrif maknanya. Ya memang kalimatnya begitu, tapi maksudnya begini. Ini juga sesungguhnya termasuk lai. Yalwuna al-sinatahum. Termasuk tahrif, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Wadhalika anna al-maqsud min al-kitabi hifdhu al-fadhihi wa 'adamu taghyiriha. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan meminta atau menginginkan, memerintahkan mereka untuk menjaga lafaz-lafaznya. Wa'adamu taghyiriha, dan jangan dirubah. Wa fahmil murad minha wa ifhamih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar dipahami maknanya sesuai dengan kehendaknya. Difahami sesuai dengan apa yang Allah maukan. Allah menurunkan kita dan Allah mengutus Rasul. Artinya Allah menghendaki agar ayat-ayatnya ditafsirkan sesuai dengan kemauannya, kehendaknya, keinginannya Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak hanya menurunkan kitab silakan baca sendiri, tidak. Tapi Allah utus Rasulnya dan Allah turunkan kitabnya bersama Rasulnya. Agar Rasulullah SAW dan seluruh para Rasul menerangkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah. Nabi Musa menerangkan apa yang ada dalam Taurat. Nabi Isa menerangkan apa yang dalam Injil. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerangkan apa yang ada dalam Quran. Litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menerangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Baik. Paham ini? Artinya Allah turunkan lafaz-lafaznya, tapi Allah kehendaki maknanya ini, jangan ditafsirkan kepada makna lain. Kalau saja maknanya bebas kalian tafsirkan semau kalian, enggak usah diutus Rasul, selesai. Turunkan kitabnya, baca sendiri, tafsirkan sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak demikian. Allah menurunkan kitab dan Allah utus Rasulnya. Litubayyina lahum, agar engkau menjelaskan pada mereka manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. Sehingga lengkaplah Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan jelas lafadznya dan jelas pula maknanya. Maka jangan dirubah lafaz-lafaznya, jangan dirubah makna-maknanya. Siapa yang menafsirkan keluar dari apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW, berarti dia yuharrif. Siapa yang menafsirkan Al-Quran, menyelisihi hadis-hadis Nabi, menyelisihi apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti dia menyelewengkan makna Quran. A antum a'lamu amillah? Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Kalau Allah yang lebih tahu, maka hendaklah kita meminta kepada Allah makna-maknanya. Allah utus Rasulnya menerangkan dari Allah makna ayat tadi. Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Artinya ucapan Nabi yang menjelaskan, ucapan Nabi yang menerangkan, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran dari Allah, tafsirnya dalam hadis, dalam sunnah nabawiyah, itu pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah baku. Sudah baku artinya sudah jelas, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa digeser ke sana kemari. Islam lengkap. Al-Quran sempurna maknanya dengan lafadznya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Faman maksud biinzalil kitab? Apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Kitab? Dua perkara. Hifzi alfadihi wa adami taghyiriha. Yang pertama, menjaga lafadz-lafadznya dan jangan dirubah. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan diganti. Yang kedua, wa fahmil muradi minha. Yang kedua, memahaminya dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Yang kedua, memahaminya dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memahaminya seenaknya sendiri. Wa haula'i 'akasul qadhiyah. Tetapi mereka Yahudi justru terbalik dari tujuannya, atau membalik dari tujuannya, menyelisihi tujuan asalnya diturunkan Taurat. Akasul qadiyah wa afhamu ghairal murad minal kitab. Mereka memahaminya tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka rubah lafad-lafadnya. Mereka ganti. Mereka kurangi. Ila akhirih. Imma ta'ridan wa imma tasriha. Dengan dua cara. Imma ta'ridan wa imma tasriha. Apa itu ta'ridan? Ta'ridan itu adalah dengan tersirat. Kalau tasrihan dengan tegas. Jelas. Fat-ta'rid, makna ta'rid, dikesankan, itu makna ta'rid. Dikesankan dengan kesan yang salah. Waha'ula, dalam ta'rid, litahsabuhu minal kitab, agar dikira dari kitab. Ayalwuna alsinatahum, yani mereka mempermainkan lidahnya. Wayuhimunakum, dan membuat kalian menjadi salah paham. Annahu huwal murad, bahwa itu yang dimaksud. Barakallahu fiikum. Sebagaimana dikatakan, dibacakan seperti baca Quran dengan irama seperti irama Quran, padahal bukan Quran. Apa namanya itu? Yalwuna alfinatahum. Ketika dikatakan, kamu memasukkan Al-Quran. Lo yang bilang Quran siapa? Sehingga bilang itu Quran. Seperti yang dilakukan oleh Al-Arifi. Na'udzubillah. Oh, itu cuma guyon, Zat. Guyon mempermainkan ayat Al-Quran. Kasih judul sama dia tufah, buah apel. Katanya dalam tanda petik, atau bukan dalam tanda petik, anak kalimat dalam tanda strip. Katanya, saya ingin menjelaskan pada manusia perbedaan Quran dengan bukan Quran. Membaca Al-Quran dan membaca kayak Al-Quran tapi bukan Quran. Kepada orang kafir. Ditanya, Al-Arifi, si orang ini tadi, si kafir ini tadi, kalau enggak salah pendeta atau biarawati perempuan. Bagaimana kamu melihat dua kalimat yang saya baca, yang pertama yang kedua, mana yang lebih menggetarkan hatimu? Yang pertama, dia terangkan yang pertama itu dari kitab kami, yang kedua saya bikin sendiri. Ikhwani bin A'azakullah, akhirnya kalimat itu yang dia bikin jadi viral. Jadi bahan tertawaan kalimat seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Yahudi dan sejenisnya dan pengikutnya dan pengekornya dan mutasyabih dengannya dan yang tasyabuh dari kaum muslimin dengan Yahud, mereka sengaja, benar-benar sengaja mempermainkan agar dikira Al-Quran, agar dikira ayat, agar dikira dari Taurat, kata Yahudi. Yalwuna al-sinatahu, mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, atau kalau Yahudi mempermainkan ayat-ayat dalam Taurat. Walaysa huwal murad, padahal itu bukan yang dimaksud. Ayib. Jenis kedua, lafadznya benar, tetapi maknanya yang diselewengkan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah berkata, memerintahkan kepada kita untuk membatasi keturunan. Karena Allah menyatakan, jangan kalian tinggalkan durriyatan du'afan khawfu alaihim. Jangan tinggalkan turunan yang lemah, yang dikhawatirkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk hidup. Ini kekurangan dunia. Ini dalil keluarga berencana. Jauh sekali. Maaf. Ayat itu tidak ke sana maknanya. Kalau urusan masalah anak, Allah sudah catat rezekinya masing-masing setiap anak yang lahir, bahkan ketika hamil sudah dicatat oleh Allah rezekinya. Maka hadisnya Rasulullah menyatakan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Disuruh tazawwaju, menikahlah. Al-waludul wadud, dengan wanita yang peranak dan penyayang. Peranak tok enggak penyayang, jangan. Percuma. Enggak bisa ngurus anak itu. Dua, peranak dan penyayang. Karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku yaumul qiyamah. Bertentangan dengan ayat tadi, kalau ayat tadi diselewengkan maknanya. Jangan sampai keturunan kita lemah, maka cukup dua saja. Enggak cocok. Apalagi ditafsirkan dengan politik. Lebih jahat lagi. Yalwuna al-sinatahum bil-kitab. Sekarang lagi musim kampanye. Jangan main-main dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah terjadi yang seperti itu. Ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah, kata mereka bahwa ini dalil bahwa siapa yang di bawah pohon akan diridhoi. Ini pohon beringin, Golkar. Mereka membalas yang Ka'bahnya dengan li'ilaf Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait, kata dia, Ka'bah. Waktu itu lambangnya Ka'bah. Ayat 3. Yang ini menjawab lagi, la ilaha illallah. Yalwuna al-sinatahum, mereka permainkan ayatnya untuk mengesankan bahwa itu dari Quran. Padahal Quran tidak bicara masalah partai politik. Al-Quran tidak berbicara masalah Golkar ataupun P3. Astagfirullahaladzim. Tidak pilih nomor satu, tidak pilih nomor dua. Al-Quran berbicara dengan ucapan-ucapan Allah tentang syariat yang lengkap dan sempurna. Yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih. Selama pemimpin itu muslim, sah. Selesai. Bermusyawarahlah kalian, itu ayat Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Urusannya dimusyawarahkan di antara kalian. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kalian ikuti suara terbanyak, kalian akan sesat dari jalan Allah. Itu Al-Quran. Tidak perlu ditafsirkan, sudah dipaham maknanya. Fa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ikhwani fid din, a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yahudi itu yang pertama atau dijadikan permisalan jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diturunkannya kepada kaum muslimin? Agar kaum muslimin mengambil pelajaran, kalian jangan seperti Yahudi. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum. Sesungguhnya di antara mereka, di antara ahli kitab, yaitu Yahudi, mereka mempermainkan lidah-lidah mereka untuk mengesankan kalau itu dari Quran, kalau itu tafsir Al-Quran, untuk mengesankan kalau itu kemauan Allah, keinginan Allah dalam Quran. Padahal bukan dari Quran dan bukan yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakum wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa tasrih, yang kedua tasrih dengan tegas, kalau tadi mengesankan. Fi qaulihim, adapun yang tasrih, yang terang-terangan, yaquluna huwa min indillah, ini dari Allah katanya. Tegas mengatakan seperti itu. Ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, mereka berbicara atas nama Allah dengan dusta. Padahal mereka mengetahui kalau itu bukan dari Quran, dan mereka mengetahui kalau itu bukan tafsir Al-Quran. Di Tegal, Brebes dan sekitarnya. Astagfirullahaladzim. Bahkan secara sadar mereka berdusta. Saya yakin mereka sadar. Karena Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Atau dipahami dengan bahasa Indonesia. Dia kan bahasa Arab. Tapi bukan terjemah. Dianggap seperti bahasa Indonesia. Walaili idha saja. Calonnya perempuan namanya Ida. Kata mereka, tuh Allah juga mengatakan Ida saja. Jangan pilih yang lain. Jahannam. Ancamannya neraka Jahannam. Jangan main-main dengan Al-Quran. Itu bukan bahasa Indonesia. Enggak ada kaitannya dengan siapapun. Caleg atau cakup ataupun apa saja. Enggak ada kaitannya dengan itu. Ini barakallahu fiikum termasuk lay. Wa hadha a'zam jurman mimman yaqulu 'ala Allahi bila ilmin. Yang tadi berbicara tanpa ilmu, menyeretnya ke sana kemari, ada yang sadar ataupun tidak sadar. Yang sadar kalau itu salah, seperti yang tadi, yang terakhir. Mereka semua sadar kalau itu salah. Oh, bukan bahasa Indonesia kok, bahasa Arab. Taib. Tetapi ada yang tidak sadar. Mengira itu makna Al-Quran. Kesana. Tapi apakah dimaklumi? Kasihan, gak tahu Ustaz. Menafsirkannya salah. Bukan. Bukan dia menafsirkan kemudian salah. Gak sengaja, bukan. Memang dia tidak tahu. Tetapi seharusnya kalau tidak tahu, jangan menafsirkan Al-Quran seenaknya. Kalau kamu tidak tahu, kalau kamu tidak punya ilmunya, kata Allah, fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu berbicara apa yang kamu enggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk lidah. Kamu akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kamu katakan ayat ini ke sana maknanya? Dari mana kamu katakan ayat ini ke sini maknanya? Dari mana? Alaka bi ilm? Apakah kamu punya ilmu? Kalau tidak punya, seharusnya tanya kepada ahli tafsir. Tanya kepada para ulama kibar, ahlinya, pakar-pakar ilmu tafsir, tanyakan kepada mereka. Jangan sembarangan. Baik, berarti barakallahu fikum, termasuk yaqulu 'ala Allahi bila ilmin. Hanya saja walaupun dua-duanya jelek, yang tasrih a'zamu jurman daripada yang ta'rid. Yang terang-terangan ini dari Allah padahal bukan, itu lebih jahat. Lebih besar dosanya dari mereka yang berkata ayat ini maksudnya ke sini tapi salah. Ayat ini tafsirnya begini padahal dia enggak punya ilmu. Barakallahu fiikum. Haula'i yaquluna 'ala Allahi al-kadzib. Mereka itu semua berbicara atas nama Allah dengan dusta. Allah tidak mengajarkan keluarga berencana, membatasi keturunan. Allah tidak mengajarkan untuk memilih calon yang ini atau calonnya ini, enggak sama sekali. Allah SWT tidak berbicara tentang itu. Berarti dusta atas nama Allah. Fayajma'una baina nafil ma'nal haqq wa isbatil ma'nal batil. Berarti mereka mengumpulkan dua kejelekan besar. Pertama, menafikan makna yang hakiki. Menafikan makna yang sebenarnya. Yang kedua, isbatul ma'nal batil. Yang kedua, dia menetapkan makna yang batil. Berarti ada dua kejahatan. Kejahatan pertama, menutupi makna yang sebenarnya. Kalimat, meninggalkan keturunan yang lemah, ayatnya berbicara tentang hukum waris. Disuruh untuk berwasiat. Tetapi tidak boleh banyak atau memberikan seluruhnya. Jangan sampai meninggalkan keturunannya dalam keadaan tidak memiliki harta apapun. Lemah, yatakaffafunan nas, meminta-minta pada manusia. Itu maknanya. Sehingga Rasulullah SAW membatasi siapa yang mau berwasiat sebelum wafatnya, maka jangan banyak-banyak. Ya Rasulullah, setengah. Itu terlalu banyak. Kalau gitu sepertiga. Tayyib, sepertiga. Itu sudah banyak, kata Nabi. Lebih baik engkau meninggalkan turunanmu dalam keadaan cukup daripada engkau menginfakkan seluruhnya dan engkau meninggalkan dzurriyatan dhi'afan. Enggak ada kaitannya dengan masalah keluarga berencana atau membatasi keturunan tidak boleh lebih dari dua. Mana dalilnya dari Quran dan Sunnah? Enggak ada. Barakallahu fiikum. Itu kesalahan pertama, menutupi makna yang hakiki, yaitu tentang tafsir ayat tadi secara benar, masalah hukum waris. Baik, yang kedua, isbatu ma'nal batil. Makna yang hak ditutupi, makna batil dimunculkan. Ini maksudnya kesini. Wa tanzilul lafdid dal 'alal haqqi 'alal ma'nal fasid, yang berarti dia membawa lafaz yang menunjukkan makna hak tadi diseret kepada makna yang fasid, makna yang rusak. Ma'a ilmihim bidalik, bersama ilmu mereka. Artinya mereka dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tahu. Pak, bapak ngomong begitu itu, bapak yakin ayat itu maksudnya ke sana? Ya memang enggak sih. Loh, bapak tahu kalau itu salah? Ya tahu. Terus kenapa? Ya, saya disuruh. Saya dapat untung. Diberi. Rata-rata tahu bahwa ayat itu tidak ke sana larinya. Ikhwani fidina azakumullah. Maka Allah katakan yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Berbicara atas nama Allah dalam keadaan dengan dusta dalam keadaan mereka sadar. Ikhwani fidina azakumullah, ini sifat Yahudi sesungguhnya, sifat Bani Israel, sifat ahli kitab. Seharusnya kaum muslimin jangan mengikuti jejak mereka. Jangan mengikuti jejak Yahudi. Menarik ayat kesana kemari disesuaikan dengan hawa nafsunya, disesuaikan dengan keinginannya, disesuaikan dengan seleranya, disesuaikan dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Jangan. Itu sifatnya Yahudi. Nabi memperingatkan, jangan kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian. Siapa ya Rasulullah? Al-Yahud wal-Nasara. Atau dalam riwayatnya, dalam lafadznya disebutkan latattabi'unna sanaman kana qablakum hadwal quzzati bil quzza. Dalam riwayat an-na'al bin na'al, kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti sendal dengan sendal. Dalam riwayat seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Kemana anak panah melesat, bulu-bulunya ikut di belakangnya. Kalian akan mengikuti mereka. Kalaupun salah seorang mereka masuk ke lubang dhab, ladakhaltumu, kalian pun akan memasukinya. Kalau di kalangan mereka ada yang menzinai ibunya sendiri, maka di antara kalian pun ada nanti yang melakukan seperti itu. Ditanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara? Ala faman? Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi? Kata Nabi. Siapa lagi kalau bukan mereka? Sebagian mengikuti Yahudi, sebagian mengikuti Nasrani. Yang mengikuti Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Kalau mengikuti Nasrani, mereka ghulu, menuhankan nabinya atau memperlakukan nabinya seperti Tuhan. Apa ada dalam tengah-tengah kaum muslimin? Ada. Yang berdoanya bukan pada Allah tapi pada Nabi. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, aku memohon padamu, aku meratap kepadamu, tolonglah aku, agitni, agitni. Kenapa memperlakukan Rasul seperti Tuhan? Itu kebiasaannya Nasrani yang menganggap Nabi seperti Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Yang mereka anggap dia manusia tapi punya sifat Tuhan. Dia Tuhan tapi punya sifat manusia. Itu kata mereka. Ternyata di kalangan orang yang mengaku muslimin, ada yang berkata bahwa wali fulan memiliki keistimewaan karomah, yaitu bisa menghidupkan dan mematikan. Itu sifat Allah, menghidupkan dan mematikan. Ada karomah aulia yang dia hidup terus gak pernah mati. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup terus gak pernah mati. Kok aneh ada manusia disifati dengan sifat-sifat Allah? Kok seperti Nasrani? Ini khunudan a'azakum la usikum wa iyaya bitaqullah. Agar jangan sampai kaum muslimin, jangan sampai kita semua mengikuti jejak Yahudi, jangan pula Nasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.